paras cantik wajahmu yang ku kenal. Tak akan hilang walau di negeri seberang, cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Terlanjur.